هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwati rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dapat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kepada kita, yakni nikmat al-iman dan kesehatan. Yang mana dengan nikmat itu kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala sangat ingin dekat dengan hamba-hambanya. Akan tetapi yang sangat disayangkan, kita masih saja jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa jauh dan tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah, jarang berdoa kepada Allah, tidak pernah kembali kepada Allah, tidak pernah meminta kebutuhan kita kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang kita butuhkan di dunia kita maupun di akhirat kita. Tatkala kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kita tidak pernah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan wal iyadu billah kita merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada kita merasa bahwasanya kita itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waliyaudzubillah, dan itu adalah musibah yang besar yang Allah timpakan kepada hambanya. Tatkala kita merasa jauh dari Allah, maka ketahuilah solusi yang paling tepat adalah kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa padahal kita rasa dosa kita itu banyak, dan pasti dosa kita itu banyak karena kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu adalah sering melakukan kesalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang musibah, kita tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keadaan kita seperti ini, maka solusi yang paling tepat, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa tahu siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Kita tatkala menyatakan kita sayang kepada Allah, akan tapi kita tidak tahu siapa itu Allah, maka itu mustahil. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada saat ini juga, pada detik ini juga, pada menit ini juga, dan di masjid ini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dari langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedang berkumpul di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita karena sayang kepada hamba-hambanya, yakni kepada kita. Karena rasa sayang itu Allah berikan keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk berkumpul di majelis zikir dan majelis ilmu agar kita mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmatnya dan rahmatnya, Allah itu mengirimkan kepada kita malaikat-malaikatnya. Allah kirim kepada kita malaikat-malaikatnya. Buat apa? karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Karena kecintaan Allah kepada kita, Allah kirimkanlah malaikatnya agar malaikatnya menaungi kita. Dan saat ini juga insya Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala dikirim untuk naungi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa taala, inna lillahi tabaraka wa taala malaikatan sayyaratan fudla yatatabba'una majalis adh-dhikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mana para malaikat ini berkeliling, selalu berkeliling. Kata Nabi, malaikat Allah ini selalu berkeliling, selalu berjalan. Ngapain? Ya tatabba'una majalis adh-dhikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Dicari itu oleh malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Dan jika mereka mendapatkan, para malaikat mendapatkan suatu majlis yang terdapat ilmu, terdapat zikir, maka mereka duduk bersama kita. Dan saat ini alhamdulillah dan insyaallah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, malaikat juga duduk bersama kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memerintahkan malaikatnya untuk menaungi kita semua. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnatihim, dan para malaikat ini menaungi, membentangkan sayapnya untuk menaungi mereka, satu mereka dengan yang lainnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai majelis mereka itu terpenuhi oleh para malaikat dan sampai ke langit dunia. Fa idza tafarraqu, dan jika majelisnya telah berakhir dan mereka telah berpisah, apa yang dilakukan oleh malaikat? Araju wa sa'idu ila sama. Mereka naik kembali, malaikat ini naik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit. Tatkala malaikat ini naik ke langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, bahwa a'lamu bihim, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah tahu apa yang mereka lakukan. Karena Allah yang mengirimkan, karena cinta Allah mengirimkan malaikat itu karena cinta kepada kita, kepada para hamba-hambanya. Dikirim itu. Allah bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Maka apa kata para malaikat? Jina min indi ibadin laka fil arad. Kami datang dari hamba-hambamu yang mereka berada di bumi. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihunak. Mereka bertasbih kepadamu. Ayukabbirunak, dan mereka bertakbir untukmu. Ayuhallilunak, dan mereka mengatakan la ilaha illallah untukmu. Ayahmadunak, dan mereka mengucapkan alhamdulillah untukmu. Mereka memuji engkau ya Allah. Wayasalunak, dan mereka meminta kepadamu ya Allah, dan mereka berdoa kepadamu ya Allah. Qal, maka Allah berkata, berfirman, mama dayasaluni, dan apa yang engkau, dan apa yang mereka minta kepadaku? Apa kata para malaikat? Yasalunak jannatak, hamba-hambamu yang ada di bumi tadi meminta kepadamu surgamu, agar engkau memberikan kepada mereka surgamu. Maka Allah bertanya kepada malaikat kembali, wahal ra'au jannati, akan tapi apakah mereka telah melihat surgaku? Qalu la ay rab, tidak wahai rab, mereka tidak pernah melihat surgamu. Qal fa kaifa law ra'au jannati, maka Allah bertanya kembali, bagaimana mereka jika melihat surgaku? Jika kita tidak pernah melihat surga Allah, kita meminta kepada Allah dan Allah mau memberi kepada kita, terlebih jika Allah melihat surganya Allah. Terlebih jika kita melihat surga Allah, tentu kita akan meminta kepada Allah dan Allah kasih itu kepada kita. Karena apa? Karena rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya yang duduk di majelis ilmu dan majelis zikir. Kemudian para malaikat mengatakan, qalu yastajirunak, dan mereka berlindung kepadamu wahai Allah. Allah kembali bertanya. Allah bertanya, akan tapi Allah tahu. Allah bertanya dalam hadis ini untuk mengabarkan kepada hamba-hambanya. Apa kata para malaikat? Yastajirunaka min narika ya Rabb. Para hamba-hambamu itu mereka ingin berlindung kepadamu dari api nerakamu yang engkau buat ya Allah. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahal ra'au nari, akan tapi apakah mereka telah melihat nerakaku, api nerakaku yang aku buat? Tidak wahai Rabb, mereka tidak melihat, tidak pernah melihat nerakamu. Maka apa kata Allah, fakaifa law ra'au nari, maka bagaimana jika mereka melihat nerakaku? Jika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah lindungi kita dari api nerakanya, sedangkan kita tidak pernah melihat neraka Allah dan Allah berikan kepada kita, maka bagaimana jika kita melihat neraka Allah? Tentu kita akan takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala, api neraka jahannam, yang mana tatkala kita merasakan apinya dunia, kita bakar tuh api itu. Kita buat api, kita bakar kertas, dan kita taruh tangan kita di atas itu, ataulah kompor, kita letakkan tangan kita di atas itu, itu sangat panas. Dan bagaimana jika api itu adalah api buatan Allah yang Allah nyalakan di neraka jahannam? Kita terkadang membayangkan itu hanya khayalan, neraka jahannam itu khayalan. Berarti kalau kita sampai sekarang saat ini, jika kita menyatakan bahwasanya neraka jahannam itu hanya khayalan, kita tidak takut, berarti iman kita kurang kuat. Padahal neraka jahannam itu benar-benar ada. Dan wallahi benar-benar ada, pasti ada neraka jahannam. Jika neraka dunia saja kita tidak tahan, apalagi dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata para malaikat, wa yastaghfirunaka ya Allah, dan mereka meminta ampun kepadamu wahai Allah atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka apa kata Allah, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu, aku telah mengampuni mereka dan aku telah memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Kenapa? Karena Allah menyayangi hamba-hambanya. Maka jika kita berbuat dosa, jangan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung minta doa. Maka apa? Allah langsung ampunkan dan langsung Allah berikan apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya. Maka para malaikat menyatakan, kembali berkata kepada Allah, ya Rabb, fihim fulanun abdun khatta, wahai Rabb, dalam majlis ilmu tadi terdapat seorang hamba yang sering melakukan kesalahan. Innama marra fajalasa ma'ahu. Dia hanya lewat, tidak ada niatan untuk datang kepada majelis ilmu tadi. Dia hanya lewat, akan tapi tatkala lewat dia melihat majelis ilmu, dia ikutlah nimbrung kepada para orang-orang yang ikut kumpul. Akhirnya dia ikut kumpul. Maka apa kata Allah? Karena kasih sayangnya Allah kepada dia, kepada hambanya. Apa kata Allah? Walahu ghafartu. Walaupun kepada dia aku telah ampuni dosanya. Walaupun dia hanya mampir sebenarnya, tidak ada niatan untuk ke majelis zikir, tapi dia duduk. Maka apa kata Allah? Allah langsung menyatakan, qad ghafartu lahu, aku telah ampuni untuknya. Humul qaum la yasqa bihim jalisum. Mereka adalah suatu kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan sengsara, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mencintai hambanya bandingkan ibunya kepada anaknya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Itu yang kita tidak, mungkin yang kita tidak sadar. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu membawa tawanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tawanan ini terdapat seorang perempuan, seorang ibu. Minas sabi qad tahluq sadiyaha taski. Dia mendapatkan dalam tawanan ini terdapat seorang ibu. Tabtaghi. Apa yang dilakukan ibu ini dalam tawanan ini? Dia sedang mencari sesuatu. Apa yang dicarinya? Fa idza wajadat sabiyan fis sabi. Yang dia cari itu anaknya. Dan ternyata dia mendapatkan anaknya, dia sangat senang sekali tatkala mendapatkan anaknya. Maka apa yang dilakukan ibu ini kepada anaknya? Fa akhadathu fa alsafathu bi batniha wa arda'athu. Maka ibu ini langsung mengambil anaknya dan langsung dipeluknya itu anaknya itu. Dan langsung disusui anaknya. Maka apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya tatkala melihat ibu ini, apa kata Allah? Atarauna hadhihi al-mar'ata tarihatun waladaha finnar? Apakah engkau akan melihat, atarauna hadhihi al-mar'ata, apakah engkau akan melihat, berpendapat bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya kepada kubangan api? Apakah mungkin? Maka apa kata para sahabat? Kulna la wallah. Wallah ya Rasulullah, itu tidak mungkin. Enggak mungkin ibunya akan mampu membuang anaknya di kubangan api. Enggak akan mungkin karena dia sayang kepada anaknya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Demi Allah, Allah itu lebih menyayangi, Allah itu lebih menyayangi hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi kita mencintai ibu kita tentu, akan tapi dan orang tua kita, ibu kita tuh mencintai kita, ibu kita mencintai kita, akan tapi Allah itu lebih jauh mencintai kita. Itu yang kalau kita sadar. Akan tapi kita sering meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, mari kita kembali bertanya. Kita kembali bertanya dari hati yang paling dalam. Cobalah kita untuk mengingat hidup kita dari awal sampai sekarang. Dari kita lahir sampai sekarang. Dari awal hidup kita sampai sekarang, mari kita ingat kembali. Tanpa pengecualian, ingat seluruhnya. Baik detik-detik yang menyenangkan ataupun detik-detik yang genting. Siapa yang bersama kita? Mungkin kita akan mengatakan ibu kita. Tatkala kita tanya kembali, siapa yang bersama kita? Mungkin bapak kita. Kita tanya lagi, saudara kita. Akan tapi kita salah. Bahkan awal tatkala kita ditiup ruh kita ke dalam jasad kita, Allah sudah bersama kita. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yawmal qiyamati in kunna an hadha ghafilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan Adam dari tulang punggungnya, dan tatkala telah ditiupkan itu ruh itu, wa asyhaduhum ala anfusihim, maka Allah Subhanahu wa taala itu meminta kesaksian dari mereka. Tatkala baru diciptakan itu kita baru diciptakan, Allah langsung mengambil kesaksian kepada kita. Apa itu? Allah bertanya apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka apa yang kita katakan? Mungkin kita tidak sadar. Apa yang kita katakan? Qalu bala syahidna. Kita mengatakan tatkala kita masih dalam janin, kita mengatakan ya Allah, tentu kita menjadi saksi atas ini. Kita telah bersaksi. Maka kalau kita tanya anak-anak kita masih kecil, itu rata-rata sebelum pikirannya rusak karena lingkungan atau apapun, tatkala dia masih berada di atas fitrah yang selamat, tatkala kita tanya kepada anak kita di mana Allah, dia akan mengetahui Allah itu di atas langit. Dia kenal Allah. Dia kenal Allah, di Allah itu di atas langit. Kita tanya, siapa Allah? Itu rata-rata anak kecil itu tahu. Itu jika dia masih di atas fitrahnya yang selamat. Tanpa kita ajari pun tahu. Maka dari itu ada seorang budak yang tidak, seorang budak wanita yang tidak pernah diajari agama Islam, yang tidak pernah diajari tentang Islam sepenuhnya, tatkala itu dipukul, di majikannya menampar budak ini. Kemudian budak apa majikannya datang kepada Rasulullah. Bagaimana solusinya? Aku telah memukul budakku, budak wanitaku, menamparnya, menampar wajahnya. Apa kata Rasulullah? Datangkannya kepadaku. Tatkala didatangkan, apa kata Rasulullah kepada dia? Ainallah, di mana Allah? Maka apa kata budak ini? Allahu fis sama. Allah itu di atas langit. Dia tahu padahal enggak ada yang pernah diajari. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atiqha fa innaha mu'mina. Bebaskanlah budak ini, sesungguhnya dia adalah orang yang mukmin. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita telah mengenal Allah pada dasarnya. Sejak di janin pun kita telah mengenal Allah. Kemudian orang yang pertama kali kita kenal siapa? Tentu Allah, dari ayat yang tadi kita bacakan. Allah yang pertama kali kita kenal. Sebelum ibu kita, kita belum tahu siapa ibu kita. Akan tapi kita telah berbicara kepada Allah. Qalu bala syahidna. Kita telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan bahwasanya Allah lah Rabb kita yang patut disembah. Tatkala kita masih dalam janin, apakah ibu kita yang lebih paham terhadap janin tersebut? Tentu Allah. Allah itu yang menjaga janin itu. Allah jaga itu janin itu. Padahal janin itu sangat-sangat lembut dan sangat berbahaya. Tapi Allah jaga itu janin. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan begitu pula tatkala kita keluar dari perut ibu kita, Allah itu senang kepada kita. Allah senang kepada kita dan Allah melihatnya. Tentu Allah melihat kita tatkala kita keluar dari perut ibu kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat perhatian kepada kita daripada ibu kita. Maka dari itu, tatkala kita jauh dan tatkala kita ingin bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah, ulang-ulang lagi kita ingat, seandainya aku itu mau bermaksiat kepada Allah, maka jangan kita makan rezeki Allah. Kalau kita mau bermaksiat kepada Allah, kita mau menentang Allah, maka jangan kita bermaksiat kepada Allah. Jangan kita memakan rezeki dari Allah. Dan jika kita ingin berani bermaksiat kepada Allah lagi, maka ingat, jangan bermaksiat di atas bumi Allah, karena bumi ini milik Allah. Dan jika kita ingin bermaksiat lagi, maka ingat, usahakan cari tempat yang Allah tidak lihat. Apakah mungkin? Dan sekali lagi, dan jika kita ingin bermaksiat kepada Allah waliyadzubillah, maka pastikan Allah itu tidak menghadap kita di api neraka. Apakah mungkin? Maka seluruh nikmat yang Allah berikan, dan bahkan kita ulangi lagi, tatkala kita ingin bermaksiat kepada Allah, usahakan jangan hirup udara yang Allah ciptakan, karena udara itu milik Allah. Apakah kita mampu? Maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya daripada ibunya kepada anaknya. Kalau kita lihat, kita tatkala kita sakit dan kita butuh oksigen, oksigen itu sangat mahal. Apakah kita patut untuk bersyukur setelah kita sakit? Setelah akan mengeluarkan ratusan juta per bulan, bahkan miliaran, hanya untuk udara, oksigen yang hanya sedikit. Apakah tatkala itu kita baru patut untuk bersyukur? Apakah tatkala kita telah dicolok matanya pakai paku baru kita bersyukur tatkala kehilangan mata? Dan tatkala kaki kita patah dan kita tidak bisa pergi kemana-mana, dan ketika itu kita baru bersyukur pada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tahu bahwasanya seluruh hidup kita itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunggu itu. Iya, Allah tunggu kita, kapanlah hambaku ini kembali. Allah selalu menunggu kita itu. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Akan tapi karena rasa cinta Allah, karena rasa sayang Allah kepada hambanya, Allah tunggu. Allah buka itu lebar-lebar pintu taubat. Kalau kita bermaksiat, banyak dosa, Allah tidak, apakah Allah langsung mengadab kita? Tidak, Allah tunggu. Karena Allah itu cinta kepada kita, dan Allah sebenarnya tidak butuh kepada kita, dan tidak butuh sama sekali kepada kita. Allah itu ghani, maha kaya, dan sama sekali tidak butuh kepada kita. Tapi kita tunggu. Akan tapi Allah yang menunggu kita. Kapan hambaku ini kembali padaku? Allah sangat senang tatkala hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenalilah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi? Idza taqarraba 'abdi shibran, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Jika hambaku itu mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan dekati dia satu hasta. Dan jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepada dia satu depa. Dan jika idza atani 'abdi yamshi ataituhu harwaratan, dan jika hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datangi dia dengan lari-lari kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu hamba-hambanya. Dan Allah itu sangat senang tatkala kita kembali kepada Allah. Iya, Allah maklumkan manusia sebagai orang yang berbuat salah. Akan tapi apakah Allah hina hamba-hamba yang berbuat salah? Tidak. Allah tidak menghina langsung. Akan tapi Allah tunggu itu, taubat kita itu. Allah tunggu. Karena apa? Manusia memang tempatnya berbuat salah. Kullu bani adama khata', wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan setiap anak hamba, kata Rasulullah, adalah selalu berbuat kesalahan. Selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah hamba yang mau berkembali kepada Allah. Hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubatil 'abdi min ahadikum bidallatihi idza wajadaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang sekali. Allah itu sangat senang sekali dengan taubatnya seorang hamba, dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah, kepada Allah. Daripada senangnya kalian tatkala kehilangan kendaraannya kemudian mendapatkannya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita kehilangan motor atau mobil, tentu kita akan stres. Hilang itu mobil kita itu. Akan tapi tatkala kita menemukan mobil kita, kendaraan kita, begitu senang. maka Allah itu lebih senang kepada taubatnya seorang hamba daripada kalian yang kehilangan mobil kemudian mendapatkannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika hambanya itu kembali kepada Allah. Dan saya ulangi lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menunggu kita. Detik ini pula, mungkin sejam sebelum ini kita melakukan kesalahan, kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berani mencela Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah memanggil hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Tatkala mungkin yang sangat naas dan yang menjadi musibah, kita hanya mengingat Allah di waktu-waktu genting. Tatkala mungkin tatkala kita berada di dalam kapal, kemudian angin itu sangat bertiup kencang, kemudian ombak sudah kemana-mana, dan kita berada dalam kapal itu, kita stres dan mungkin dikabarkan bahwa kita akan tenggelam. Di situ kita berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta itu kepada Allah. Berkali-kali kita minta kepada Allah. Apakah kita mengingat Allah tatkala kita hanya dalam musibah saja? Dan tatkala kita senang, kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah tatkala engkau berada dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengenalimu dan membantumu tatkala engkau dalam keadaan yang genting ataupun keadaan sempit. Maka disitulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tatkala kita masih mungkin masih belajar, kalau kita lupa maklumat-maklumat, ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, mungkin kita akan berdoa, iftah alaina ya Allah. Tatkala jalan-jalan kita telah buntu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, miskinan bibadika ya Allah. Kalau seandainya kita berdosa, adakah yang mengampuni dosa kita kecuali Allah? Tentu enggak ada. Maka satu-satu jalannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka itu pintu taubat. Pintu kembali untuk kita kembali kepada Allah, Allah buka selebar-lebarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah bentangkan tangannya. Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari itu kembali kepada Allah di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah bentangkan itu tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa, yang bermaksiat kepadanya di siang hari itu kembali kepada Allah di malam hari. Begitulah kita seharusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita sedang sedih atau patah hati, kepada siapa kita curhat sebenarnya? Tentu yang satu-satunya jalan yang sebenarnya paling ampuh adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan seluruhnya kepada Allah, jangan malu-malu. Mungkin tatkala sampai saat ini kita sangat malu kepada Allah. Gak usah malu dan yakinkan Allah itu akan mengabulkan apa yang kita minta. Maka pertanyaannya sampai sekarang ini, pertanyaannya, sampai kapan kita selalu merasa jauh dari Allah? Sampai kapan kita merasa jauh dari Allah? Dan sedangkan Allah ini sampai saat ini Allah melihat kita. Di atas langit Allah melihat kita sedang bermajlis bersama-sama. Allah lihat kita tuh, Allah senang itu kepada kita. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni kita saat ini juga. Allah ampuni, kita meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita dan agar Allah berkahi hidup kita. Maka sampai orang kafir pun, orang yang kafir kepada Allah, apakah Allah telantarkan? Tidak. Orang yang kafir di dunia itu Allah kasih makan, Allah kasih rezeki. Allah itu, Allah gak pelit. Dan itulah sifat Allah yang mulia. Sampai orang kafir itulah sifat Allah yang maha pengasih. Sampai orang kafir Allah sayangi, Allah kasih rezekinya, Allah tunggu sampai kapan dia mau masuk Islam. Itu orang kafir Allah sayangi, apalagi kita yang dari awal sudah muslim, tentu lebih Allah sayangi. Dan Allah tunggu kita semua. Maka tatkala kita ingat Allah, maka cepat-cepatlah dari sekarang ini kita berdoa, meminta. Kita langsung berbicara kepada Allah, gak perlu minta kepada orang lain. Kita langsung meminta kepada Allah, Allah dengar. Sampai saat ini, mungkin sejam yang lalu kita berbuat dosa, mintalah sekarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak hilangkan keraguan, yakinkan Allah mengabulkan doa kita, Allah mengabulkan permintaan kita, Allah kabulkan itu permintaan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian itu adalah tersesat dari jalan yang benar. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan kepada dia hidayah. Maka apa kata Allah? Maka mintalah kepadaku hidayah. Maka aku apa kata Allah? Maka aku berikan kepadamu hidayah itu, dan maka engkau berada dalam jalan yang lurus. Maka minta kepada Allah selalu dalam salat kita. Apakah kita meminta kepada Allah dalam salat kita? Tiap rakaat kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Fastahduni, wahai hamba-hambaku, minta kepadaku. Gak perlu malu, gak perlu sungkan, minta kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu hidayah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastahimuni ut'imkum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh kalian itu adalah lapar. Semua dari kalian itu lapar. Fastat imuni, maka berikanlah, maka mintalah kepadaku. Minta kepadaku itu makanan, rezeki. Minta kepadaku rezeki, maka aku akan kasih rezeki itu, aku akan kasih makanan itu, kata Allah. Kemudian kullukum arin, seluruh kalian itu telanjang, kata Allah. Illa man kasautu, kecuali aku yang beri pakaian kepada mereka. Fastaksuni, maka mintalah rezeki, pakaian kepadaku, maka aku akan kasihkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baju kita, rezeki kita, makanan kita yang kita makan, pakaian yang kita pakai, hidayah yang kita berada di atasnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa cintanya kepada hamba-hambanya. Maka apa kata Allah? Innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di siang hari dan malam hari, maka dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah seorang ulama salaf mengatakan suatu perkataan yang sangat ajib. Beliau mengatakan, ajibtu liman khafa wa lam yalja' ila qawlihi subhanahu hasbunallahu wa ni'mal wakil, faqad sami'tu allaha ba'daha yakun fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wa tabaru ridwanallah. Kata ulama salaf ini, aku terkejut, aku kaget melihat seseorang yang dia takut. Aku kaget melihat seseorang yang lagi dalam ketakutan. Tatkala dia takut, dia tidak kembali kepada firman Allah. Dia tidak kembali kepada firman Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah cukuplah Allah sebagai apa? Sebagai pelindung kami, dan beliau dan Allah lah sebaik-baik tempat bertawakal. Aku kaget tatkala mereka tidak mengucapkan perkataan ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat ini, apa kata Allah? Qalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'u wa tabawwa ridwanullah. Maka mereka kembali dari rasa takut menjadi apa? Menjadi bahagia, gembira dengan nikmat Allah dan keutamaannya, dan mereka tidak apa? Tidak ditimpa dengan keburukan. Dan mereka selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita dalam keadaan takut, kembalilah kepada firman Allah ini. Kita yakin bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pelindung dan baik-baik tempat bertawakal. Kemudian salaf ini mengatakan selanjutnya, ajibtu liman ibtuliya biddur wa lam yalja ila qawlihi subhanahu wa ta'ala anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin faqad sami'tu Allah ba'daha yaqul fastajmana lahu fakashafna ma bihi min durrin. Aku kaget melihat seseorang yang ditimpa musibah, yang ditimpa musibah atau bahaya, ditimpa bahaya ataupun musibah, akan tapi dia tidak kembali kepada firman Allah dan tidak berdoa kepada firman Allah. Anni masanya dur, sesungguhnya aku itu terkena, tertimpa musibah dan marak bahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah zat yang paling menyayangi di antara penyayang-penyayang yang lain. Maka kata ulama salaf ini, aku mendengar firman Allah setelah ayat ini adalah fastajabna lahu, maka kami kabulkan kata Allah untuknya, fakashafna ma bihi min dur, maka kami hilangkan musibah dan marak bahaya yang menimpanya. Kemudian ulama salaf ini mengatakan kembali, wa ajibtu lima dibutulia bil ghammi wa lam yalja ila qawlihi ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku merasa kaget ketika melihat seorang hamba, kata ulama ini, ketika melihat seseorang yang dia itu ditimpa rasa gundah gulana, galau, gundah gulana, akan tapi dia tidak kembali kepada firman Allah, dia tidak berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain engkau ya Allah dan maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka apa kata ulama salaf ini, faqad sami'tu Allah ba'daha yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat setelah ini, apa, fastajmana lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari rasa gundah gulana, dan begitulah kami menolong orang-orang yang beriman. Kemudian Allah subhanahu ulama salaf ini mengatakan, wa ajibtu, dan aku kaget, liman uzi, kepada seseorang yang dia diganggu tiap harinya, walam yalja ila qouli, dan dia tidak kembali dan tidak bersandar kepada firman Allah, fa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan perkaraku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maka apa kata ulama salaf ini, faqad sami'tu Allah ba'da hayakul, aku mendengar Allah berfirman setelahnya, fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka kami jaga dia itu, kami lindungi hamba ini yang telah meminta kepada Allah, wa fawwidu amri ila Allah, kami jaga itu kata Allah, kami yang jaga, bukan orang lain, kami yang jaga dari seluruh keburukan dan kejelekan apa yang mereka buat, apa yang mereka makarkan. Jadi seluruh apapun kita yang menimpa kita dari musibah, kita meminta rezeki, kita ingin meminta ampun, maka seluruhnya mintalah kepada Allah. langsung kita meminta kepada Allah. Sampai kata Rasul, sampai bagaimana Allah tuh cinta, bagaimana Allah tuh suka jika kita itu berdoa kepada Dia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bersabda. Rasul menyatakan bahwasanya Allah sangat menunggu doa kita. Allah itu senang jika kita meminta kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Is'alullaha qalba hajata qalbikum hajata qulubikum hatta syi'ata na'likum. Is'alullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kebutuhan kita, hatta syi'ata na'likum, sampai ikatan tali sepatu kita itu lepas, maka mintalah kepada Allah. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lepas tali sepatu kita, tali sendal kita, mintalah kepada Allah. Itu saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala diminta. Padahal Allah tidak butuh kita, tetapi kenapa Allah memberikan membuka pintu selebar-lebar untuk kita? Allah buka itu waktu 24 jam untuk kita agar kita meminta kepada Allah. Kenapa? Padahal Allah tidak butuh kepada kita. Karena Allah tuh sayang kepada kita. Karena kita yang butuh kepada Allah, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah bukakan pintu kita. Maka dari itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba'idun rabbuna fanunadihi am qaribun fanunajihi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rabb kita, Tuhan kita, Rabb kita yaitu Allah itu jauh, maka kita panggil dengan teriak, kita berdoa dengan teriak, atau dekat ya wahai Rasul, sehingga kita berdoa dengan bermunajat? Apa kata Rasulullah SAW? Tatkala itu turunlah firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku itu meminta kepadaku, apa kata Allah? Ini dalam firman Allah, turun langsung firman Allah. Allah langsung menjawabnya. Ketika ditanya, sahabat menanya kepada Rasul, apakah dekat atau jauh? Allah langsung menjawabnya. Turun firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku itu bertanya kepadamu, wahai Rasul, apakah aku jauh ataukah dekat, maka katakan, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa-doa orang yang mau berdoa kepadaku. Falastajibu li wa liyu'minu bi, maka hendaklah dia meminta ijabah kepadaku dan dia beriman kepadaku. Wal yu'minu bi, maka Allah jawab itu seluruh doa-doa kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga akhir, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita meminta kepada Allah, betul-betul kita tuh meminta kepada Allah, rasakan bagaimana mungkin tatkala kita meminta kepada semisal ketua-ketua, semisal kepala sekolah, kita meminta tatkala diijabahi kita sangat senang sekali. Mungkin kita meminta kepada pemerintah kemudian dikabulkan, kita senang sekali, bahkan presiden. Akan tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah kabulkan, itu benar-benar sebenarnya nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Maka sejauh ini kita banyak lupa kepada Allah. Kita akui kita banyak lupa kepada Allah, maka dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya tempat kita bisa benar-benar merasakan di depan Allah itu kapan? Tatkala sholat, khususnya tatkala sujud. Tatkala kita berdiri, Allahu Akbar. Dan bahkan tatkala kita membaca Al-Fatihah, kita tuh berbicara kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hamadani rabb, hamadani abdi. Wa idza aba wa idza qal Malik alhamdulillahi rabbil alamin Malik yaumiddin. Apa kata Allah? Majjani abdi. Kita sedang berdialog tatkala itu membaca Al-Fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah. Kita dalam keadaan dekat. Dan tatkala kita paling dekat, tatkala kita sujud, kita letakkan dahi kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rendahkan diri kita. Kita tundukkan semuanya. Kita meminta dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, tatkala dia sujud. Maka apa? Fa'akthiru fihi du'a. Maka perbanyaklah doa, meminta kepada Allah tatkala sujud. Karena itulah tatkala keadaan yang paling dekat, keadaan kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala sujud. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan seluruh permintaan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam majelis ini, dan semisal ada pertanyaan maka dipersilahkan. Kalau waktu sujud, di sini para ulama itu khilaf, apakah boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sujud dalam bahasa Indonesia? Wallahu ta'ala alam, boleh. Mintalah sebanyak-banyaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan perkataannya fa'tiru fihi du'a. Maka perbanyaklah untuk meminta kepada Allah, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan doa dalam bahasa Arab, berbeda dengan bacaan zikir. Bedakan zikir dengan doa. Kalau zikir itu telah ada tuntunannya. Misal tatkala kita membaca Al-Fatihah wajib bahasa Arab karena itu zikir, bukan doa. Tatkala doa itu umum, bersifat umum, dan ini dijelaskan para ulama, hukumnya boleh walaupun dalam keadaan sujud, maka mintalah. Karena mungkin sebagian kita itu tidak paham bahasa Arab. Doa itu tidak harus dengan dari Al-Quran maupun Sunnah. Tatkala kita tidak hafal, sesungguhnya Allah mengetahui bahasa hamba-hambanya. Allah sesungguhnya mengetahui bahasa hamba-hambanya, maka mintalah pada Allah dengan seluruh bahasa yang kita pahami. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oh, apakah harus sholat taubat? Tidak. Sholat taubat itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi sunnah. Yang menjadi kewajiban kepada kita adalah beristighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala syarat taubat itu ada 4. Syarat taubat itu ada 4. Pertama ikhlas, kemudian an-nadamah menyesal, kemudian al-ikhla anidzambi, kemudian melepas dosa-dosanya seluruhnya dari dosa, kemudian apa, al-azm bertekad kuat untuk tidak terjatuh ke dalam dosa lagi. Itu syarat taubat itu ada 4. Nah, kemudian para ulama menambahkan yang kelima, sebelum wafat atau sebelum hari kiamat. Nah, syarat taubat itu dan sholat taubat bukan menjadi syarat sebagai diterimanya taubat. Sholat taubat itu hukumnya sunnah, dan tatkala kita melakukannya itulah tambahan ibadah, dan pasti Allah ampunkan tatkala kita melaksanakan sholat taubat. Jadi bukan berarti kita tidak sholat taubat maka tidak diterima, karena itu hukumnya sunnah dan bukan wajib, dan itu sholat taubat bukan menjadi syarat menjadi sahnya taubat seorang hamba. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala alam, kita tutup kajiannya sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.